الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والحاضرين، رحمني ورحمكم الله. Pada kajian yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang urgensi ilmu, pentingnya mengkaji ilmu agama dan keutamaan talabul ilm, mencari, menambah ilmu syar'i yang mana dengannya kita akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu, seorang hamba akan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara sekian dan sekian umat manusia. Karena dengan ilmu mereka akan mendapatkan jalan keselamatan, di mana banyak di antara mereka menjerumuskan diri-dirinya kepada lubang kesesatan, penyimpangan, khurafat, tahayul, dan bidah. Begitu pula dengan ilmu, dengan kita mengkaji ilmu syar'i, berarti kita telah menjaga salah satu dari wasiat dan warisan Nabi alaihi salatu wassalam, karena beliau hanya mewariskan ilmu. Begitu pula dengan ilmu kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan akhir dari tujuan umat manusia, mendapatkan ridhanya dan masuk ke dalam surga. Begitu pula dengan ilmu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui dan memahami isi Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari para ar-ru'asa'ul juhala, orang-orang bodoh, orang-orang dungu yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan membawa umat ini kepada pintu-pintu api neraka. Dan kita telah sebutkan hadisnya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahwasanya dengan ilmu berarti kita telah menghidupkan kembali salah satu sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang banyak sekali ditinggalkan umat manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna min asyratis sa'ah, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat akan muncul di hadapan kalian, sabda Nabi yang pertama, an yakillal ilmu. Ilmu itu sedikit. Ilmu menjadi merosot minim di antara umat manusia. Sehingga mereka sudah tidak tahu lagi apa yang ada di dalam perkara agamanya. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Yang syirik dikatakan tauhid, yang tauhid dikatakan syirik. Yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah. Dan ini sudah terjadi pada zaman kita. An yakillal ilmu, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah minimnya ilmu. Kalau sudah tanda ini muncul, akan muncul kembali tanda yang kedua, wa yakthurul jahlu, dan merebaknya kejahilan. Ilmu sedikit, kejahilan di mana-mana. Jahil terhadap rukun iman, jahil terhadap rukun Islam, jahil terhadap tauhid, jahil terhadap aqidah. Jahil dalam muamalahnya antara dia dengan umat manusia. Jahil terhadap hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus ia tunaikan. Kejahilan merebak. Ini alamat yang kedua, tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga, wa yushrabul khamr, diteguk khamr, arak, bir, dengan berbagai macam namanya yang ada pada zaman sekarang. Dan hakikatnya satu, yukhammirul aql, menghilangkan akal umat manusia dengan meminumnya. Pada zaman sekarang gak perlu masuk ke hotel-hotel berbintang atau restoran-restoran terkenal. Kedai-kedai kecil di pinggir jalan sudah disediakan dengan berbagai macam merek yang ada, wal'iyadzu billah. Bahkan kaum muslimin sudah tidak punya malu. Dalam keadaan sakran, mabuk, hilang akalnya. Disebabkan karena khamr. Dan tidak punya malu. Merebaknya khamr yang sudah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan nabinya sejak 1400 tahun yang lalu. Ini pun sudah terjadi. Dan sudah merebak. Dan sudah muncul. Kemudian yang keempat, wa yashfu az-zina. Banyaknya perzinahan. Wal'iyadzu billah, terlebih lagi beberapa tempat-tempat strategis dilegalkan oleh beberapa pihak. Bahkan kaum muslimin bangga kalau sudah keluar dari tempat-tempat tersebut. Menyebarnya perzinahan. Mengeluarkan hawa nafsu mereka di atas perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah terjadi. Dan ini sudah banyak muncul. Terlebih lagi, jangankan negara-negara kafir, negara-negara Islam, yang penduduknya mayoritas kaum muslimin. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, وَتَذْهَبُ الرِّجَالِ وَتَبْقَ النِّسَاءِ. Tanda yang kelima, lelaki semakin sedikit, perempuan semakin banyak. Kemudian beliau menegaskan, hatta la takuna li khamsina imra'atin qayyim wahid, dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai 50 wanita banding satu pria. Saking banyaknya wanita, tidak akan terjadi hari kiamat sampai satu laki-laki banding 10 perempuan. Satu banding 50. A Apa sebabnya? Kata para ulama, ada dua hal. Yang pertama, memang sudah sunnatullah. Takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyaknya wanita. Kami tidak mengatakan secara keseluruhan, kebanyakan, mayoritas yang lahir di antara saudara-saudara kita adalah wanita. Saya tidak mengatakan secara keseluruhan. Bahkan pada tahun sekitar 2008 kami pernah membaca bahwasanya di dunia ini sudah dipolling 1:6 secara keseluruhan. Dan ini merupakan dalalatun nubuwah, sebuah bukti kenabian Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengucapkan sebuah perkataan yang kemudian terjadi nanti di kemudian hari. Dan ini bukti kenabian beliau bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepadanya. Ini yang pertama kata para ulama, karena memang kodratnya, takdirnya wanita lebih banyak. Kemudian yang kedua, wa kathratul hurubat, banyaknya peperangan. Mulai zaman awal sampai sekarang, peperangan demi peperangan, peperangan demi peperangan. Baik orang-orang kufar dengan orang-orang kufar, maupun kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Dan sudah hal yang diketahui, peperangan yang ikut di sana adalah kaum laki-laki. Mereka yang terbanyak korbannya. Oleh sebab itu laki-laki semakin sedikit dan wanita semakin banyak. Dan yang kita garis bawahi pada hadis di atas, an yakillal ilmu, ilmu itu semakin sedikit. Maka dengan mendatangi kajian-kajian ilmu, halaqah ta'lim, majlis yang disebutkan di sana qala Allah wa qala Rasul, majlis yang disebutkan di sana halal wal haram, maka ini kita menghidupkan kembali sunnah Nabi alaihi salatu wassalam untuk menghidupkan al-ilmu. Kemudian yang berikutnya, dengan kita menuntut ilmu, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya memberikan sekian dan sekian pahala, sekian dan sekian manfaat. Amal yang ringan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala yang besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yurid illa an yata'allama al-'ilma aw yu'allimah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid dan dia tidak menginginkan kecuali belajar atau mengajar, kecuali menuntut ilmu atau menyampaikan ilmu, kecuali mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah atau dikaji Al-Quran dan As-Sunnah. Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama al-'ilma aw yu'allimah. Barang siapa yang keluar menuju masjid tidak menginginkan kecuali dia belajar atau mengajar, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatu, maka dia akan diberikan ganjaran sebagaimana orang yang melaksanakan haji dengan kesempurnaan pahala haji. Allah Akbar. Allahu Akbar, ini rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin. Dan ini banyak diremehkan, banyak tidak diketahui. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid, mempelajari ilmu, mengkaji Al-Quran, mengkaji halal wal haram, dia ingin menambah ilmu agamanya, atau mendakwahkan kepada orang lain, yang memberi dan menerima sama pahalanya, mendapatkan pahala ibadah haji, dan dia berada di masjid, dengan pahala haji yang sempurna. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam golongan tersebut. Tetapi dengan syarat apa? Ikhlas. An-niyah. Mengikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuh. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tapi dengan satu syarat. Bagi orang-orang yang benar niatnya. Al-ilmu la ya'dilu asyai. Ilmu itu tidak bisa disamakan dengan hal-hal apapun. Maksudnya pahalanya tinggi. Akan tetapi bagi orang-orang yang benar niatnya, yang baik niatnya. Mendengar perkataan tersebut, murid-muridnya Imam Ahmad pun bertanya, ya Aba Abdillah, kif tasihun niyyah? Wahai Abu Abdillah, bagaimana niat yang baik? Bagaimana niat yang benar? Bagaimana bentuknya? Apa niat yang baik tersebut? Di dalam menuntut ilmu. Kata beliau, tarfa'ul jahla an nafsik wa an ghairik. Dengan niat kamu mengangkat kebodohan, kejahilan yang ada di dalam dirimu, setelah engkau mengetahui ilmu, kau angkat kejahilan tersebut, kebodohan tersebut, kemudian setelahnya, kau angkat pula kejahilan orang-orang yang lain. Tetangga, karib kerabat, family, saudara, kau angkat kebodohan dari dirimu, kemudian kau angkat kebodohan dari orang lain. Ini niat mencari ilmu yang benar. Datang ke masjid, mendapatkan al-haq, pulang ke rumah, sampaikan kepada istri, supaya istri mendapatkan manfaat. Ini niat yang baik. Karena kenapa ya ikhwani hafizakumullah? Ilmu ini lebih kita butuhkan. Karena para ulama mereka mengatakan hajatun nas ilal ilm ahwaj min hajatihim ilal ta'ami wa syarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih baik, itu lebih besar, itu lebih berharga daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minuman saja. Kita makan sehari berapa kali? Maksimal 3 kali. Sebagian ada yang 2 kali. Antara 2 sampai 3 kali. Paling banyak. Makan sehari 3 kali. Tapi kalau ilmu yang akan menjadi gizi bagi hati dan keimanan kita, yahtajuhu fi kulli anfasik, dibutuhkan pada setiap hembusan nafasmu. Untuk gizi keimanan kita. Untuk gizi hati. Dan yang dibutuhkan setiap saat. Pada keutamaan yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu arzah. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud di sini adalah masjid. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di antara masjid-masjid rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan mereka diberikan empat perkara. Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid, melainkan mereka diberikan empat perkara. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Ketika mereka berkumpul di masjid, mereka membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsirnya, mempelajari asbabun nuzul, mempelajari bacaan Al-Quran, tajwid, tartil, atau mempelajari isi Al-Quran di dalam majlis ilmu, kajian ta'lim. Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi mereka empat hal. Yang pertama, illa nazalat alaihim as-sakinah. Melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan, ketenteraman, nyaman hati. Makanya biasanya kalau mendengarkan majelis ta'lim, tenang, siraman rohani. Oleh sebab itu para ulama ussalaf, ulama-ulama pada zaman terdahulu, mereka selalu berbondong-bondong di dalam mendatangi majelis-majelis ilmu. Kata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, hadartu majlisa Sulaiman ibn Harb Abi Ayyub di Baghdad. Kata Abu Hatim Ar-Razi, aku pernah mendatangi majlisnya Sulaiman ibn Harb Abu Ayyub di kota Baghdad. Di mana Baghdad? Iraq. Kata Abu Hatim Ar-Razi, aku pernah mendatangi majlisnya Sulaiman ibn Harb Abu Ayyub di Baghdad. Wa hadara man hadara min indihi qadra 40,000. Dan yang hadir di majlisnya beliau itu sekitar 40,000 umat manusia. Disebutkan sampai-sampai di antara mereka sampai dari malam hari duduk tidur di tempatnya. Kalau dia bangun sudah ditempati orang lain. 40,000 di dalam mendatangi majelisnya Sulaiman ibn Harb, ini barusan. Bagaimana mereka semangat di dalam mencari ilmu. Nu'aym al-Mujmir lazama Abu Hurairah 20 sana. Seorang rawi tabi'in yang bernama Nu'aym al-Mujmir selalu berada di dalam majelisnya Abu Hurairah, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang paling banyak periwayatannya terhadap hadis, selama 20 tahun. Tidak seminggu dua minggu. 20 tahun. Terus menghadiri majelisnya Abu Hurairah. Majelis yang penuh dengan ketenangan, ketenteraman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu kepada mereka. Al-Imam Tha'labah, beliau pernah mengatakan, ma faqadtu majlisa Ibrahim al-Harbi fil lughah. Aku belum pernah absen sekalipun di dalam majlis ilmunya Ibrahim al-Harbi. Majlis bahasa, majlis lughah. Mundu 50 sana, sejak 50 tahun. 50 tahun sama sekali tidak pernah absen. Semangatnya mereka. Kalau zaman sekarang diajak ke majelis ilmu, alah saya banyak urusan. Siapa yang gak punya urusan? Diajak ke majelis ta'lim, Saya punya banyak pekerjaan. Siapa yang tidak punya pekerjaan? Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Adapun orang-orang terdahulu berbondong-bondong mereka mendatangi tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan kepada mereka. Zaman sekarang ironisnya kebanyakan kaum muslimin atau kebanyakan umat manusia berbondong-bondong beramai-ramai mendatangi tempat-tempat kemaksiatan walaiyadzubillah. Sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengadu. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan bagi mereka. Kemudian yang kedua, wa haffathumul malaikah. Mereka dinaungi oleh para malaikat, dan ini wajib untuk kita imani. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin, harus kita imani. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung meletakkan sayapnya kepada majelis-majelis ilmu dan memintakan ampunan kepada mereka, dan kita tidak bisa melihat perkara yang gaib. Wa ghazyathumur rahmah, mereka diliputi dengan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Mereka diberikan rahmat. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka-mereka ini yang duduk di majelis-majelis ilmu di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Makhluk yang ada di langit. Di hadapan para malaikat. Ini empat keutamaan bagi orang-orang yang berkumpul di masjid mempelajari Al-Qur'an atau mempelajari isi Al-Qur'an. Diberikan bagi mereka ketenangan. Diberikan bagi mereka rahmat. Mereka dinaungi oleh para malaikat. Dan mereka disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisi. Coba kita lihat bagaimana ulama pada zaman terdahulu. Betul-betul waktunya diberikan untuk kejayaan Islam dan agama ini. Al-Imamul Bukhari. Siapa yang tidak tahu dengan Imamul Bukhari? Punya kitab yang namanya apa? Naam? Sahih? Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari. Yang di dalamnya sekitar 7,000. Sekian hadis, 7500 hadis. Al-Imam Al-Bukhari. Apa kata beliau ketika masih menuntut ilmu? Kata Al-Imam Al-Bukhari, "Rahiltu ila Adam ibn Abi Iyash." Aku pernah berangkat berjalan menuju ke guruku yang bernama Adam ibn Abi Iyash. Perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain. Mereka dahulu di atas kaki, berjalan kaki. Tidak ada kendaraan. Para muhaddithin ahlu hadis, ketika mereka mencari hadis, mencatat hadis dari satu orang perawi ke perawi yang lain. Kata Imam Al-Bukhari, aku pernah pergi untuk mendatangi Adam ibn Abi Iyash, mengambil periwayatan darinya. Di tengah-tengah perjalanan, fatakhallafatna faqati. Perbekalanku ini habis. Di tengah-tengah perjalanan menuju gurunya yang bernama Adam ibn Abi Iyash, hilang perbekalan beliau. Habis perbekalannya. Gak ada yang bisa beliau konsumsi. Sudah hilang habis perbekalan yang beliau miliki di dalam melakukan safar. Faja'altu akul hashish 3 ayyam. Yang membuat aku sampai makan rumput selama 3 hari. Imam Al-Bukhari. Aku makan rumput untuk melanjutkan perjalanannya. Selama 3 hari. Wala yash'ur bihi ahad. Dan tidak ada satupun di antara orang-orang yang mengetahui itu. Tidak ada orang yang bisa merasakannya. Wa fi yaumin tsalits. Hari pertama, hari kedua. Tiba-tiba hari ketiga. Ja'a rajulun wa ana la a'rifu. Datang satu orang yang mana aku tidak ketahui orang tersebut. Tiba-tiba muncul satu orang. Wadafa'a ilayya surrat ad-dananir. Kemudian memberikan kepadaku satu kantong isinya dinar, uang emas. Kemudian berkata kepada Imam Al-Bukhari, "Anfikha 'ala nafsik." Ini nafkahkan untuk dirimu sendiri. Pertolongan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya mereka. Kita cuma tahu Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Ini perjuangan beliau sampai bisa menulis Sahih Al-Bukhari. Yang mana setiap kita menyebutkan Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari, paling sedikit doa kepada beliau. Mulai zaman itu sampai saat ini. Imamul Bukhari, rahimahullah, doa kepada beliau. Atas pengorbanan yang beliau lakukan untuk Islam. Menjaga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau adalah orang yang paling dikenal dengan kedahsyatan hafalannya. Sampai-sampai diisukan Imamul Bukhari, ini orang jangan-jangan ada jamunya, minum obat yang buat hafalannya luar biasa kuatnya. Menghafal hadis sekaligus rawi-rawinya. Kemudian ada beberapa orang yang mengatakan, "Ya Imam, hal ta'lam dawa'an lil hifz?" Wahai Imam, apakah engkau bisa memberiku jamu, obat untuk memperkuat hafalan? Kata Imamul Bukhari, "La a'lam syai'an min dhalik." Aku tidak mengetahui hal-hal seperti itu. "Illa nuhmatat talib wa mudawamatun nazar." Kecuali semangatnya seorang pelajar dan terus membaca. Itu yang akan menguatkan hafalan kita. Ini Imamul Bukhari. Perjuangan yang luar biasa. Begitu pula semangatnya Al-Muzani, teman Imam Syafi'i. Seorang yang bernama Al-Muzani Ismail ibn Yahya. Abu Ibrahim. Beliau berkata, "Qara'tu kitab Syafi'i Ar-Risalah mundu 50 sana." Aku ini selalu membaca kitabnya temanku Ar-Risalah. Kitabnya Imam Syafi'i. Kitab Risalah yang beliau tulis. Aku selalu membaca kitab ini sejak 50 tahun. وَمَا مِنْ مَرَّ إِلَّا وَاِسْتَفَدْتُهَا فَائِدَةً لَمْ أَسْتَفِدْهَا فِي الْأُخْرَى. Dan setiap aku membaca lagi kitab ini, aku mendapatkan ilmu dan faedah yang tidak aku dapatkan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Terus dikaji, terus dibaca, terus mencari ilmu agama. Mendatangi majelis-majelis ta'lim. Begitu pula Ibnu Hajar Al-Asqalani menyelesaikan Sunan Ibnu Majah yang di sana terdapat ribuan hadis disyarah tiap harinya satu hadis sebanyak 4 kali majelis. Ini dibutuhkan sekian puluh tahun. Tapi mereka tidak putus asa di dalam kebaikan, selalu memberikan kebaikan kepada orang lain dan orang lain berusaha mengambil manfaat dari kajian-kajian tersebut. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, "Hafidhul Qur'an wa ana ibnu 7 sinin." Aku sudah selesai menghafalkan Al-Qur'an dan umurku berapa tahun? 7 tahun. Imam Syafi'i yang mazhabnya dijadikan sebagai rujukan di negeri kita. Imam Syafi'i hafal Al-Qur'an umurnya berapa? 7 tahun. Wa hafidhul Muwatta, dan aku hafal Muwatta kitabnya Imam Malik yang terdapat sekian ribu hadis. Wa ana ibnu 10 sinin, dan anak yang umurku pada saat itu 10 tahun. 7 tahun hafal Al-Quran. 10 tahun hafal Muwatta Imam Malik yang di dalamnya terdapat sekian ribu hadis. Ini para ulama pada zaman dahulu. Kata Ibn Umar, ta'allamu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian, kaji ilmu agama ini sebelum kalian hitam. Maksudnya hitam di sini adalah apa? Kalian tua. Kemudian Imamul Bukhari sedikit mengoreksi perkataan Umar Ibn Al-Khattab. Kata Al-Imamul Bukhari, wa ba'da an tusawwadu. Bahkan walaupun kalian dalam keadaan tua, walaqad ta'allama ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum fi kibari sinnihim, dan dahulu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar kepada Nabi dan umur-umur mereka tua, tidak menghalangi. Kecil besar, laki-laki perempuan, tinggi rendah, ilmu tetap kemuliaannya bagi mereka yang ingin mengambil ilmu tersebut. Ilmu Al-Qur'an, ilmu sunnah dengan pemahaman para sahabat. Bahkan pada zaman dahulu beberapa istri para ulama, istri para ulama sampai cemburu. Cemburunya kepada apa? Kepada kitab. Cemburunya ini kepada kitab. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Khaliqan di dalam kitabnya Wafiyatul A'lan dari Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri ini Amirul Mukminin di dalam hadis, dan orang yang pertama yang menuliskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kertas. Diperintahkan dari pemerintah raja yang bernama Umar bin Abdul Aziz pada zamannya. Imam Az-Zuhri ini selalu kemana-mana bawa kitab. Keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, selalu bawa kitab. Dipelajari kitab tersebut dari satu kitab ke kitab yang lain. Pada suatu ketika, Imam Az-Zuhri pulang dari masjid, kitabnya dibawa, masuk ke rumah, assalamualaikum, duduk, dan di samping-sampingnya ini penuh dengan kitab. Diletakkan satu kitab, mengambil kitab yang lain. Istrinya lewat, salah satu istrinya lewat, namanya istri, perempuan, kadang-kadang bosan, pengen dimanja, pengen duduk bareng. Kata istri yang mengatakan apa? Melihat pemandangan yang seperti itu saja enggak berubah tiap hari. Kata Imam Az-Zuhri, istrinya Imam Az-Zuhri mengatakan, wallahi inna hadhihi al-kutub ajaddu alayya min thalathi dawair. Demi Allah, sesungguhnya kitab-kitab ini lebih aku cemburui daripada tiga istrimu yang lain. Enggak cemburu kepada poligami, cemburunya kepada apa? Kitab. Lebih cemburu kepada kitab daripada kepada tiga madumu yang lain. Aku gak cemburu ke mereka. Cemburu kepada ini. Tiap hari bersama kitab. Mungkin kalau ibu-ibu kita zaman sekarang ini lebih hebat dari istrinya Zuhri. Kalau bapak-bapaknya ke masjid, monggo silahkan mengkaji. Mau membaca buku gak ada masalah. Mau tidur di sampingnya buku satu kontainer pun gak ada masalah. Asal jangan yang satu ini. Nah, itu para ulama salaf. Nah, Abdullah ibn Muhammad Faqih dari Iraq, dari negeri Iraq. Talaa al-Mughni 23 marra. Sudah membaca kitab al-Mughni. Al-Mughni ini sebanyak 15 jilid segini tebalnya. Sebanyak 23 kali. Kita mungkin satu saja belum pernah buka. Dan mereka luar biasa ya ikhwani. Di dalam menghemat waktu para ulama ussalaf terhadap ilmu luar biasa. Ibnu Aqil Al-Hambali. Kana yufadzil an ya'kula ka'ak. Min al-khubzi an-nasif Ibnu Aqil Al-Hambali lebih mengedepankan Ka'ak daripada khubus. Apa Ka'ak? Kue kering. Daripada khubus. Khubus di negeri Arab, ya itu roti yang terbuat dari tepung. Kalau sedikit lama enggak dimakan, keras jadi. Ini Ibnu Aqil Al-Hambali lebih mengedepankan ini. Ka'ak. Karena kenapa? Ngunyahnya enggak membutuhkan waktu yang banyak. Daripada khubus. Kalau khubus mungkin gigitannya lebih banyak. Dari sisi makanan saja mereka bedakan. Karena perbedaan waktu yang ada di dalam mengkonsumsi. Lebih mengedepankan Ka'ak daripada khubus. Karena beliau semangatnya di dalam menjaga waktu. Sampai-sampai beliau mampu untuk menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Funun fi Thamania Mujallad. Sebanyak 800 jilid. 800 jilid. Apa judul kitabnya? Al-Funun. Berbagai macam bidang. Mulai dari tafsir, ada di sana. Mulai dari hadis, ada di sana. Mulai fikih lengkap. Mulai taharah sampai haji. Kemudian tafsir. Kemudian lughah, bahasa. Kemudian nahu, kemudian sharaf, kemudian balagha, kemudian syair. Kemudian ilmu usul al-fiqh, kemudian ilmu qawaid al-fiqh, kemudian ilmu usul tafsir. Semua ilmu ada di dalam kitab tersebut. Beliau tulis berapa jilid? 800 jilid. Sampai-sampai kata Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar min A'lamin Nubala, lam yu'allaf fil Islam akbar min hadzal mu'allaf. Belum pernah ditulis di dalam sejarah Islam yang lebih besar daripada kitab ini. Akan tetapi sangat disayangkan pembendaharaan Islam yang besar ini hilang dan tidak sampai kepada kita kecuali 2 jilid saja. Kitab tersebut hilang. Tidak sampai kepada kita, tapi dinukilkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Dan tidak sampai kepada kita. Begitu pula seorang alim yang bernama Hajjaj bin Yusuf Asy'ar. Orang yang miskin dan tidak menghalangi untuk mencari ilmu. Wa kana ya'ti ila nahr Isa. Dahulu beliau kalau sudah lapar datang ke sungai Isa. Sungai yang ada di negeri Irak. Datang ke sungai Isa dan beliau memiliki roti yang kaku. Wa yuhassihi bilma. Kemudian dia celupkan di atas aliran sungai. Supaya rotinya apa? Lembut. Wa yuhassihi bilma. Thumma yamshi fi talabil ilm. Kemudian beliau makan dan melanjutkan perjalanannya di dalam menuntut ilmu. Ini bukan dicelupkan dia apa? Kopi. Bukan dicelupkan di teh poci. Dicelupkan di atas sungai. Sungai Isa. Untuk melanjutkan talabul ilm. Dan pengorbanan mereka tidak sia-sia. Dan itu bisa kita rasakan sampai detik ini. Berapa banyak hadis-hadis. Yang pada zaman ini instan. Bahkan bisa kita buka di HP, telepon genggam. Akan tetapi kita tidak banyak mengambil manfaat dari pengorbanan para ulama. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada 2 kenikmatan yang di mana umat manusia lalai maghbun. Maghbun itu artinya alladhi yabi' sil'ah bi'aqal min tsamanil mithl. Orang yang menjual barangnya dengan harga yang di bawah harga rata-rata. Maksudnya adalah ada 2 kenikmatan yang di mana umat manusia banyak menjualnya dengan harga yang murah. Melalaikan 2 kenikmatan tersebut. Yaitu as-sihhatu wal faragh. Dalam keadaan sehat dan dalam keadaan waktu yang kosong dan waktu yang luang. Dibuang percuma begitu saja. Dan tidak digunakan kepada perkara-perkara yang dihalalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kita tutup dengan perkataan seorang syair. Tashabbahu fa in lam takuna mithlahum فَإِنَّ تَشَبُّهَا بِالْكِرَامِ فَلَا. Ikutilah mereka para ulama, walaupun kalian tidak bisa menyamai, karena mengikuti mereka itu adalah sebuah keberuntungan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.